Apakah boleh seorang yang bermukim mengangkat seorang imam yang safar? Dan apakah makmum boleh mengikuti rakaat imam yang safar? Nah, jadi pertanyaan menjelaskan tentang imam musafir, makmum muqim. Tentu dalam sebagian sholat tidak jadi masalah, seperti sholatul maghrib, demikian pula sholat subuh. Lalu bagaimana dengan sholatul zuhur, sholatul asr, dan sholatul isya? Nah, apakah diperbolehkan? Jawabannya adalah yang demikian hukumnya boleh. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menjadi imam memimpin kaum muslimin yang di antara mereka ada yang mukim. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Imran Ibnu Husain radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwa beliau mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Fathu Makkah, ketika ditaklukkannya kota Makkah. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam tinggal di Makkah selama 18 hari dan beliau tidak salat kecuali qasar, yaitu 2 rakaat. Maka beliau pun mengatakan setelah beliau selesai mengerjakan salat, beliau mengatakan kepada kaum muslimin, ya ahlal balad, atimu salatakum, fa inna qawmun safar. Wahai penduduk negeri, penduduk yang bermukim, sempurnakanlah salat kalian, karena sungguhnya kami adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Dalam berita yang lain, Nabi SAW mengatakan, sallu arba'an, fa inna qawmun safar. Salatlah kalian 4 rakaat, sebab kami adalah orang-orang yang sedang musafir. Maka hadis ini menunjukkan diperbolehkannya imam musafir memimpin kaum muslimin yang diantara kaum muslimin ada yang mukim. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Muwatta, Al-Imam Malik rahimahullah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa pada masa pemerintahan beliau, naam, pada saat beliau berada di Makkah, beliau sholat 2 rakaat, lalu kemudian beliau berbalik dan mengatakan kepada penduduk Makkah, ya ahla Makkah, atimu salatakum, fa inna qawmun safar. Wahai penduduk Makkah, sempurnakan sholat kalian, karena kami adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Naam, sehingga apabila seorang musafir menjadi imam, maka diperbolehkan bagi makmum untuk ikut di belakang imam yang musafir. Apabila imam telah salam, maka makmum menambah 2 rakaat. Makmum menambah 2 rakaat. Namun asal hukumnya tidak diperbolehkan seorang musafir untuk imam di masjid kaum muslimin kecuali dengan izin mereka tentunya. Asal hukumnya yang menjadi imam adalah imam setempat. Naam, kecuali kalau dia seorang amir, seorang pemimpin, pemimpin negeri seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang memimpin kaum muslimin. Naam. Dalam artian tidak diperbolehkan seorang begitu masuk ke masjid, di situ ada imam ratib, ada imam tetapnya, lalu kemudian kita nyelonong masuk begitu saja. Tidak diperbolehkan. La ya'mur rajul fi sultani. Tidak diperbolehkan seorang itu menjadi imam di kekuasaan orang lain. Nah.